tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Cinta giat bekerja, entah apa entah siapa. Karena cinta jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata amat utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kata para pujangga, aduhai begitu.